Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Muslimin rahimahullah taala telah menjelaskan bahwasanya kitab sunnah adalah aslan dua pokok yang qamat bihi hujjatullah ala ibadihi. Membedakan keduanya, kalau seorang yang berdalil dengan Al-Quran hanya butuh kepada satu, dia memastikan bahwasanya nas dari Quran yang mau dia jadikan dalil itu sesuai dengan hukum permasalahan pembahasan sedang dibahas. Adapun seorang yang berdalil dengan sunnah, dengan hadis, dia butuh kepada dua hal. Yang pertama sama dengan Al-Quran, dia butuh memastikan bahwasanya hadis yang sedang dia bahas, yang sedang dia bawakan memang menunjukkan kepada hukum yang sedang dia bahas. Namun sebelum itu, tadi terkait dengan pembahasan mustalah adalah an-nazaru fi thubutiha. Dia harus menelaah, meneliti, memastikan keabsahannya. Apakah hadis tersebut habib dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Dan ini faedah dari belajar mustalah, untuk mengetahui apakah satu hadis ini benar, sahih atau tidak. Id laisa kullu ma nusiba ilaihi sahihan. Karena tidak semua yang disebarkan kepada Rasul itu sahih. Ya, ada yang dhaif, bahkan yang sama sekali tidak ada asalnya, tidak ada sanadnya, la asal lahu. Tsanihima an-nadharu fi idati nass al-hukmi. Yang kedua sama dengan Al-Qur'an. Setelah dipastikan keabsahannya, hadis tersebut sahih atau minimalnya hasan, maka dipastikan hadis yang sedang kita bawakan ini memang sesuai, tepat, cocok dengan hukum pembahasan yang sedang kita bahas. Qala rahimahullahu ta'ala, wa min ajrin nadharil awwali, dan dalam rangka ya menelaah yang pertama, yaitu menelaah, meneliti keabsahannya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar sabit dari Rasulullah SAW, ihtija, maka dibutuhkan. Ihtija ini fil madhi mabni lil majhul, mughayyir sighah dari ihtaja, yahtaju, ihtija, maka dibutuhkan. Ila wad'i qanin, dibutuhkan untuk meletakkan qawanin, yang undang-undang, aturan-aturan. Yumayyazu biha, yumayyazu biha, dibedakanlah dengan qawanin, dengan kaidah-kaidah, aturan-aturan tersebut, al-maqulu min al-mardudi bima yunsiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terbedakanlah dengannya al-maqul, mana hadis yang maqbul diterima, min al-mardud, dari yang ditolak, bima yunsabu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hadis-hadis yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mustalah. Qawanin di sini maksudnya adalah kaidah-kaidah dalam mustalah hadis. Wa qala al ulama rahimahumullah taala, para ulama rahimahumullah taala ya telah melaksanakan, mengumpulkan kaidah-kaidah, kawin-kawanin, aturan-aturan tersebut ya dalam karya-karya mereka. Ada yang ya dalam kitab-kitab tersendiri, ada yang tersatukan dengan pembahasan yang lain, wasamau, dan mereka namakan dengan mustalah hadis. Mustalah hadis. Rahimahullahu ta'ala. Jadi itu intinya mustalah hadis, ada ilmu yang dengannya ada ilmu tentang qawanin, ya, tentang kaidah-kaidah ilmu hadis yang dengannya bisa dibedakan mana yang makbul, mana yang mardud dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu rahimahullahu ta'ala wa qad ja'alnahu qismain. Telah kami jadikan dalam buku ini, dalam kitab yang akan kita baca, dua bagian. Al-qismul awwal, qism yang pertama dari kitab ini, yatadhamman muqarrar sanah ula. Ya, mengandung muqarrar, yakni buku panduan untuk tahun pertama pelajaran. Al-qismul tsani, yatadhamman mengandung muqarrar, ya, buku panduan pelajaran sanah tsani, tahun kedua. Ya Allahu as'alu an yaj'ala amalan khalisan wajhi, ya, kepada Allah kita meminta agar menjadikan amalan kita semuanya ikhlas wajhi, muwafiqan marzati, minta tauki apa yang diridainya, nafi'an ibadi, bermanfaat untuk hamba-hambanya, innahu jawadun karim. Sebelumnya disebutkan ada Bushama rahimahullahu ta'ala, kata Al-Hafiz Abu Syama rahimahullahu ta'ala, ulumul hadis al-an salasatun. Ilmu hadis sekarang ini ada tiga. Al-awwal, yang pertama adalah ashrafuha, yang paling mulianya. Ilmu hadis ada tiga. Ashrafu, yang paling mulianya adalah hifzu mutuniha, wa ma'rifatu mu'rabiha wa fikhiha. Yang pertama, yang paling mulianya adalah menghafal matan-matannya. Menghafal matan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, atau yang lainnya. Menghafal matan-matan hadis dan mengetahui maknanya dan memahaminya. Yang kedua, tabligh rahimahullahu ta'ala, hifzu asanidiha wa ma'rifatu rijaliha. Yang pertama menghafal matannya, mengetahui kandungannya, fikihnya. Yang kedua adalah menghafal hifzu asanidiha, menghafal sanad-sanadnya. Wa ma'rifatu rijaliha, mengetahui rijal-rijal hadis. Wa tamyiz sahihiha wa saqimiha. Ya, dan mengetahui mana yang sahihnya dan mana yang dhaifnya. Dan yang ketiga adalah jam'uhu wa kitabatuhu, ia mengumpulkan hadis, menulisnya, ia mencari yang ulu dari hadis. Ini ringkasan dari ucapan beliau, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Tadiburaw. Dari Suyuti rahimahullah, kata Suyuti dalam Tadiburaw. Kalau sebetulnya min rahimahullah ta'ala, al-qismul awwal min kitab mustalah hadith. Mustalah hadith ta'arifuhu wa fa'idatuhu. Kata beliau, mustalah hadith adalah ilmun yu'rafu bihi halu rawi wal marawi min haythul qabuli waraddi. Ilmu yang yu'rafu bihi, diketahui dengannya, halu rawi wal marawi, diketahui dengannya keadaan perawi yang meriwayatkan hadis, dan marawi, hadis yang diriwayatkannya. Rawi, orang yang meriwayatkan. Marawi, riwayat yang diriwayatkannya, hadisnya. Diketahui dengan ilmu tersebut, dengan ilmu masalah hadis, keadaan rawi yang meriwayatkan dan yang diriwayatkan. Jadi diketahui dari sisi qabul apakah diterima, warad atau ditolak. Ini masalah hadis. Sehingga faidatuhu, sehingga faidah masalah hadis adalah ma'rifatu mayukbaru wa yuraddu minar rawi mal warwi. Sehingga faidahnya adalah ma'rifah, mengetahui mayukbaru wa ma yuraddu, mengetahui mana yang diterima dan mana yang ditolak dari perawi dan marwi, riwayat-riwayat yang diriwayatkan. Ya, dengan ilmu shalah kita tahu ada yang thiqah, iya, ada yang tidak, ada yang dhabit, ada yang sahih hifdz, ada yang misalnya kathir waham, sehingga dengan dia tahu mana rawi yang diterima, mana yang tidak. Ya, dengan ilmu shalah dia tahu mana hadis yang sahih, mana hadis yang mudraj, mana yang maudhu, mana yang matruk, sehingga dia tahu mana riwayat yang diterima, mana yang tidak. Ini mustara, mengetahui faedahnya, mengetahui mana yang diterima dan yang ditolak dari perawi-perawi yang ada dan riwayat-riwayat yang ada.